Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa astana Muhammadan abdu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah diawalinya dengan sebutan dan gelar Syahrul Mubarak, yaitu bulan penuh dengan barokah. Dan barokah itu sangat diperlukan karena rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Kita lihat misalnya kalau kita punya air dalam satu ember, maka berapa kali kita ambil itu langsung habis. Tetapi sumur adalah air yang penuh berkah, yaitu dia senantiasa bertambah terus atau tetap di dalam walaupun diambil terus. Volume air di sumur itu ditimba berapa kali pun selalu ada, inilah berkah. Rasulullah menjelaskan tentang berkah sederhana sekali, dan itu harusnya dimunculkan di bulan Ramadan. Kalau ada dua makanan yang seharusnya untuk dua orang, tetapi dimakan tiga orang dan mengenyangkan, maka itu adalah berkah. Berkah adalah added value, yaitu bertambahnya satu nilai. Mungkin uang yang kita belanjakan atau kita sedekahkan itu berkurang 100 ribu, tetapi sesungguhnya itu ada yang tambah. Kenapa? Karena di situ ada ketenangan. Apa gunanya rezeki dengan gaji yang cukup besar setiap bulannya, tetapi anak kena narkoba, bermasalah terus dengan kepolisian. Kelihatannya gaji besar, tapi rumahnya tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Tentu yang kita minta adalah ketenangan itu sendiri, dan berkah adalah ketenangan hidup. Yang kedua, berkah itu adalah rasa cukup di dalam hati. Dan telah terbukti bahwa mayoritas orang-orang yang berurusan dengan KPK dan Tipikor, orang-orang yang korupsi adalah orang-orang yang take home pay-nya besar, gajinya besar. Tapi kenapa dia korupsi? Kurang. Dan ini bukti bahwa rezeki yang dia dapatkan tidak berkah. Artinya apa? Gaji besar tapi tidak mencukupi. Ternyata cukup itu tidak ada di gaji, tetapi ada di hati. Maka Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasrotil arodi walakinal ghina ghina nafas. Yang namanya orang kaya bukan kepada banyaknya uang dan gaji yang dia terima, tetapi bagaimana hati ini bisa menerima. Inilah sebabnya maka bulan Ramadan, 10 hari pertama adalah di mana barokah itu diturunkan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma Kuliah Ramadan. Terima kasih saudaraku telah bersama saya di Kurma Kuliah Ramadan. Barusan sudah saya sampaikan betapa pentingnya memunculkan barokah Ramadan. Barokah yang pertama adalah ketenangan hidup. Bagaimana orang hidup ini yang dicari dari rezeki bukan banyaknya, tapi rezeki yang membawa pada ketenangan. Yang kedua adalah rasa cukup. Berapa banyak gaji yang besar tetapi tidak memunculkan rasa cukup di dalam hati, maka rezeki itu tidak memberkahi. Yang ketiga, apapun yang kita terima itu menjadi berkah, kalau itu bisa menghindarkan dari afat, dari gangguan-gangguan, dari penyakit. Ada tetangga sebelah yang hanya kecocok paku sedikit saja, ternyata dia harus operasi berobat ratusan juta rupiah. Sementara anak kita kecocok paku 5 karena futsal, cukup dikasih obat merah, ternyata besok pagi bisa futsal lagi. Dan itulah bentuk berkah. Yang berikutnya berkah adalah jazbah, yaitu semangat untuk amal baik. berapa banyak saudara-saudara kita mempunyai harta yang cukup, tetapi untuk zakat mal sangat berat, begitu mudahnya untuk zakat mal. Semangat untuk amal baik ini menjadi penting. Hidup ini menjadi berkah ketika kita masih ada spirit untuk amal baik. Kenapa makan harus kita doakan? Karena dengan makan didoakan itu akan memunculkan berkah. Berapa banyak orang yang bangun tidur bisa keliling lapangan 3 kali untuk lari-lari, tetapi sholat subuh saja dia tidak lakukan, tidak kuat untuk melakukan. Berapa banyak orang berbondong-bondong untuk mendatangi tempat-tempat hiburan, tapi mana pengajian-pengajian itu begitu ramenya. Tanpa tiket sudah dikasih snack aja belum tentu datang. Itu tidak ada jazbah namanya. Dan berkah juga wujudnya di dalam kekuatan kita untuk menolak hal-hal yang jelek. Kenapa orang berpuasa itu bisa memunculkan berkah? Karena dengan puasa itu bisa menolak amalan-amalan kejelekan. Karena jarang orang memperkosa dalam keadaan puasa. Wah, mumpung puasa, saya mau memperkosa. Tidak. Justru dengan puasa mengkondisikan orang untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau ada orang menipu, ini puasa. Jangan menipu, seolah-olah boleh menipu setelah puasa. Mudah-mudahan puasa kita memunculkan berkah di dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.